Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum, Syadiralun Berita Sore edisi hari ini Kamis 25 Januari 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Pemkab Aceh Singkil dapat penghargaan Menteri Pan-RB. KIP tetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPR Kabiren untuk pemilu 2019. Aceh Barat raih predikat B untuk akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun Komisi Independen Pemilihan atau KIP Biren hari ini menetapkan jumlah daerah pemilihan atau dapil Biren dan jumlah anggota DPRK yang akan dipilih dalam pemilu 2019. Penetapan itu hasil pertemuan uji publik usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRK Biren untuk keperluan untuk pemilu 2019 bersama pengurus partai, unsur Forkopimda dan undangan lainnya di KIP Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Ketua KIP Biren, Muhtarudin SHMH kepada serambinews.com mengatakan jumlah dapil Biren tetap 6 dan jumlah kursi DPRK juga tetap yaitu 40 kursi. Adapun daerah pemilihan 1 mencakup Kota Juang dan Kuala dengan jumlah kursi DPRK 6. Dapil 2 Pesangan, Pesangan Selatan, Pesangan Siblah Kerung dan Cangka jumlah kursi 10. Seterusnya Dapil 3 meliputi Kuta Blang, Makmur dan Gandapura jumlah 6 kursi DPRK, Dapil 4 Juli dan Jempa juga 6 kursi, Dapil 5 mencakup Pedada, Jenib dan Pelimbang jumlah kursi juga 6. Terakhir Dapil 6 meliputi Kecamatan Pandrah, Simpang Mamplam dan Samalanga jumlah kursi DPRK Biren tetap 6. Syedaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendapat penghargaan atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja 2017 dengan predikat nilai B atau baik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN dan RB Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan Asman Asbur, Menpan dan RB kepada Dul Musrid, Bupati Aceh Singkil di Batam Kamis hari ini. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Informasi tersebut disampaikan Sekda Aceh Singkil Azmi melalui pesan singkat kepada serambinews.com. Prestasi itu cukup membanggakan, Azmi pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penghargaan dapat diraih. Berdasarkan informasi, selain Aceh Singkil, daerah lain di Provinsi Aceh yang mendapat predikat B, yaitu Kabupaten Aceh Barat. Syedaralun, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Dr. Asman Abnur SEMSI menyerahkan piagam penghargaan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada Pemkab Aceh Barat di Batam hari ini. Dari Melabuh, Dedi Iskandar melaporkan. Penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemkab, Pemko dan Provinsi di wilayah 1 untuk Aceh Barat diterima Bupati yang diwakili Sekda Bukhari MM. Tahun ini nilai yang diraih Aceh Barat naik dari CC menjadi B. Menpan RB pada acara itu mengatakan bahwa masyarakat menuntut pelayanan yang baik, karena itu lembaga pemerintah perlu meningkatkan efisiensi yang sistemik bukan parsial, terutama dalam pemanfaatan anggaran. Sekda Bukhari kepada Serambi FM mengatakan ia hadir didampingi Kepala Bapeda HT Ahmad Dadik. Menurut Sekda, prestasi yang diraih Aceh Barat ini berkat kekompakan tim di bawah bimbingan Bupati Ramli MS dan bimbingan teknis dari tim organisasi serta Bapeda. Selain Aceh Barat, prestasi nilai B juga diraih Pemkab Aceh Singkil dan Pemerintah Aceh. Sedangkan kabupaten kota lain di Aceh meraih nilai CC dan nilai C. Syedaralun, gara-gara persoalan sengketa tapal batas dan pagar kawat di kebun, dua petani di Kecamatan Penarun, Aceh Timur terlibat perkelahian. Akibatnya, seorang petani bernama Zulkifli, 38 tahun, terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena dibacok petani lainnya, Mur Balit, 42 tahun. Dari ID, Seni Henry melaporkan. Pelaku dan korban adalah warga Kampung Sri Mulia, kecamatan setempat. Perkelahian yang nyaris menghilangkan nyawa Zulkifli itu terjadi di kebun korban di kampung setempat pada Rabu kemarin sekitar pukul 12.30 WIB. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto melalui Kapolsek Serbajadi Ibda Ade Chandra mengatakan insiden perkelahian ini dipicu masalah sengketa lahan dan pagar kawat. Akibatnya, kata Kapolsek, korban mengalami luka serius di bagian kepala, tangan kiri, dan paha kiri korban. Warga setempat yang mengetahui kejadian itu jelas Kapolsek langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Penarun dan merujuknya ke RSUD Dr. Zubir Mahmud. Sementara Kapolsek Serbajadi bersama anggotanya langsung terjun ke TKP pasca mendapatkan informasi pembacokan tersebut. Dari TKP, polisi mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti berupa parang yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedararun, Manajemen Nasional Hospital Surabaya meminta maaf atas aksi pelecehan perawatnya terhadap pasien. Rumah sakit menindak tegas oknum perawat tersebut dengan memecatnya secara tidak hormat. Hal ini disampaikan Kepala Perawat Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya Jenny Firsariana hari ini kepada wartawan. Kompas.com melansir, manajemen tidak mentolerir segala tindakan yang merugikan pasien. Oknum perawat akan ditindak tegas dan diberhentikan secara tidak hormat. Saat ini pihaknya sedang mengkoordinasikan masalah tersebut dengan pihak yang berwajib maupun dengan organisasi profesi perawat. Aksi pengakuan pelecehan seksual oleh seorang perawat kepada pasien perempuan beredar di media sosial sejak Rabu. Syedaralun, keluarga Muhammad Al-Zahra alias Zoya, 30 tahun, berharap polisi dapat menemukan semua pelaku yang membunuh Zoya. Zoya dibakar hidup-hidup di Babelan, Bekasi tahun lalu setelah dituduh mencuri amplifier di sebuah musala. Kompas.com melansir, kuasa hukum keluarga Zoya, Abdul Khalim, menghimbau kepada para pelaku yang saat ini kabur untuk segera menyerahkan diri. Ia mengingatkan, meskipun saat ini melarikan diri, mereka akan terus dihantui ketakutan sepanjang waktu. Saat ini, pihak keluarga terus memantau dan mengawal jalannya persidangan. Sidang pertama telah dilakukan pada Selasa, 23 Januari 2018 lalu, dengan menghadirkan 6 terdakwa yang sudah ditangkap, yaitu Rosidi, Najibullah, Karta, Sabur, Aji, dan Alfian. Zoya dibakar massa karena dituding telah mencuri alat pengeras suara atau amplifier musala di Kampung Muara Bakti RT1207 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, Bekasi pada 1 Agustus 2017. Zoya tewas dalam kejadian tersebut. Syedaralun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai Ketua Umum partainya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak berkaitan sama sekali dengan korupsi EKTP. Kompas.com melansir, hal itu disampaikan Syarif menanggapi munculnya nama Presiden ke-6 RI tersebut dan Partai Demokrat dalam persidangan terdakwa korupsi EKTP Setia Novanto di Pengadilan Tipikor hari ini. Ia menambahkan tidak ada hubungannya Partai Demokrat dan SBY dengan korupsi EKTP. Syarif menilai proyek EKTP dengan korupsinya merupakan hal yang berbeda. Karena itu, Syarif memastikan bahwa SBY tidak mengetahui korupsi dalam proyek pengadaan EKTP. Syedaralun, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra mengatakan AKN guru honorer yang jadi tersangka kasus pencabulan terhadap 16 muridnya sendiri di SMPN 184 Jakarta Timur harusnya dihukum kebiri. Tapi menurutnya pihak kepolisian mendorong agar pelaku dihukum seumur hidup. Kompas.com melansir, menurut Jasra, polisi mungkin melihat dari perspektif hak asasi manusia dalam kasus itu. KPAI tidak melihat hal itu, hanya fokus pada perspektif anak. Selain itu, sudah ada instrumen undang-undang untuk menerapkan hukum kebiri. Jasra menjelaskan, secara syarat untuk menerapkan hukum kebiri pada tersangka akan sudah bisa diterapkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 25 Januari 2018.